terkait permasalahan dakwah di Batam ini, dan kami sangat mengucapkan jazakumullah khairan atas perhatian atasidah dan antum untuk dakwah kita di Batam ini, Ustaz. Jadi untuk perkara dakwah di Batam ini, tentunya kita sangat ingin mendengar nasihat dari antum langsung dan ikhwan-ikhwan di sini. Tafadhol, Ustaz. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada sore hari ini, hari ke-26 Ramadhan 1431 Hijriah, kita ingin mendengarkan bersama sebuah tausiah yang harapannya bermanfaat untuk kemaslahatan dakwah di Indonesia secara umum dan di Pulau Batam secara khusus. Nasihat ini tentu sikap saling menasehati merupakan salah satu syariat yang Allah wajibkan terhadap kaum mukminin. Begitu juga al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tidaklah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Syariat al-amru bil ma'ruf wa nahi anil mungkar akan mendatangkan kemaslahatan bagi umat di dunianya dan di akhiratnya apabila diamalkan sesuai dengan bimbingan ilmu, koridor ilmiah. Dan apabila al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar ditinggalkan, tidak diamalkan oleh umat, maka akan mengancam kemaslahatan hidup mereka, baik kehidupan keagamaannya, kehidupan keimanannya, akidahnya, akhlaknya, ataupun kehidupan dunianya, dan hingga kehidupan akhiratnya nanti. Ketika kita mendapati saudara kita yang berbuat kezaliman, baik menzalimi umat dengan cara terkait hak-hak duniawi mereka, lebih-lebih kalau menzalimi umat terkait dengan akidah atau manhaj atau akhlak mereka, maka wajib kita untuk mencegah berlangsungnya kezaliman tersebut. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman au mazluma. Ya Rasulullah, ansuruhu wa huwa mazlum, kaifa wa huwa zalim. Tolonglah saudaramu, baik dia berposisi sebagai zalim, orang yang berbuat kezaliman, ataupun mazlum, yang terzalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita memang menolong orang yang terzalimi, lalu bagaimana kita menolong orang yang berbuat kezaliman? Maka Rasulullah menjawab, tahjuzuhu anisyar, atau dalam riwayat tahjuzuhu anidzulm, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, cegahlah dia dari perbuatan kejahatan, atau cegah dia dari berbuat kezaliman. Itu adalah hakikatnya anda telah menolong orang tersebut. Terkait dengan dakwah di Batam, topik ini lebih khusus kaitannya dengan masalah akhuna Zainul Arifin yang beberapa tahun terakhir ini berdakwah di Pulau Batam dan sekitarnya. Sudah lama asatizah ingin menyampaikan catatan-catatan tentang Zainul Arifin demi kemaslahatan dakwah di Batam dan sekitarnya sebagai bentuk upaya nasihat bagi ikhwan salafiyin dan upaya menginginkan kebaikan untuk dakwah dan tarbiyah mereka. Nah, walhamdulillah akhirnya terwujud hal tersebut. Saudara kita Zainul Arifin adalah orang yang banyak membuat masalah dan problem di beberapa daerah di sebelum Batam. Nah, orang ini sebenarnya telah memunculkan problem yang kemudian sempat diangkat problemnya kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari pada kedatangannya insyaallah pada tahun 2008 atau kalau tidak salah tahun 2009. Di majelis itu Syekh Abdullah Al-Bukhari memberi kesempatan waktu dan meluangkan kesempatannya sehingga terpaksa meninggalkan pelajaran dars dalam kegiatan daurah pada tahun tersebut di Jogja demi kemaslahatan dakwah ya, dan terhindarnya dari perselisihan-perselisihan. Majelis di Jogja itu di hadapan beliau sebenarnya untuk menyelesaikan perselisihan dan perpecahan yang terjadi di Batam antara pihak-pihak yang berselisih pada waktu itu, antara lain Zainul Arifin dan juga Muhammad Wildan. Sampai pada saatnya pada waktu itu Syekh Abdullah Bukhari mengucapkan ucapannya tentang Zainul Arifin dan yang bersamanya yang berselisih pada waktu itu dengan kalimat anta ma indak akal wala tafruh lid da'wah, anda tidak memiliki akal dan anda tidak pantas untuk berdakwah. Kemudian muncul syubhat pada hari-hari atau beberapa waktu terakhir ini bahwa ucapan Syekh Abdullah Bukhari itu sebenarnya sudah dimansuhkan atau dihapuskan dengan adanya sebuah surat yang berisi secara makna tentunya karena saya tidak membaca langsung bahwa Syekh meminta kepada pihak-pihak terkait yang berselisih pada waktu itu termasuk Zainul Arifin untuk berta'awun dalam dakwah. Difahami bahwa ini memansuhkan ucapan Syekh Abdullah Al-Bukhari kalau memang tidak pantas berdakwah kenapa masih diminta untuk berta'awun dalam dakwah. Maka beliau dan juga asatidzah pada waktu itu sangat berharap bahwa majelis di hadapan Syekh Abdullah Al-Bukhari akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berselisih pada waktu itu secara khusus. Nah, demi kemaslahatan dakwah di Pulau Batam. Nah, begitu harapan Syekh Abdullah Al-Bukhari sehingga beliau menuliskan atau menyebutkan kalian hendaknya berta'awun dalam dakwah. Asatidzah pun besar harapannya. Nah, namun subhanallah, berjalan waktu tidak lama muncullah atau berlanjut perselisihan, pertengkaran antara pihak-pihak terkait tersebut. Mereka bertiga ya, dalam hal ini Muhammad Wildan, Fuad dan Zain tidak mengamalkan nasihat dan bimbingan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Perselisihan itu berlanjut, ikhwan terpecah belah. Kemudian yang kedua, tidak cukup sampai di sana, Zainul Arifin bahkan berselisih, bertengkar dengan saudara iparnya sendiri yaitu Muhammad Wildan yang memang dua-duanya ada catatan-catatan. Pecah lagi ikhwan di Batam karena perpecahan dua da'inya ini. Terkotak-kotak lagi ikhwan di Batam dengan sebab perselisihan yang kedua. Sekali lagi, perselisihan kedua ini sekaligus juga membuktikan bahwa mereka yang berselisih di sana tidak menjalankan nasihat Syekh Abdullah Al-Bukhari. Sehingga ini, dua hal ini menguatkan pernyataan Syekh Abdullah Al-Bukhari dan kekecewaannya yang mengatakan anta ma indak aql wa anta ma indak aql wa anta ma indak aql wa la tasluhuna lid da'wah. antum-antum ini tidak punya akal pikiran, ya, yang bisa menimbang kemaslahatan dan kebaikan untuk ikhwan, untuk dakwah, ya. Nah, tidak pantas kalian berdakwah. Subhanallah, benar apa yang dinyatakan Syekh Abdullah Bukhari. Zainul Arifin memang pada prakteknya sering menimbulkan perselisihan, permusuhan, perpecahan di kalangan ikhwat salafiyin. Kemudian hal ini diperparah oleh Zainul Arifin, ya, pada tahun 2009 atau 2010 bergabung dengan Dzulqarnain, Hannan Bahannan dan lain-lain yang bersama pada itu dalam menebarkan fitan di Indonesia ini. Mereka bergabung, nah, bersama-sama menghadapi para asatidz salafiyin, dan Zainul Arifin punya peran yang juga cukup serius dalam penebaran fitnah itu. Lagi-lagi nasihat Syekh Abdullah Bukhari bukannya dijalankan, bahkan malah barakallahu fikum bertambah buruknya dari apa yang telah diketahui oleh beliau sendiri. Nah, apa yang akan dikatakan oleh Syekh Abdullah Bukhari kalau beliau tahu bahwa ternyata wasiat dan nasihat beliau, keinginan dan permintaannya tidak diterapkan, bahkan lebih parah dari sebelumnya? Apa yang akan muncul dari lisan beliau tentang Zainul Arifin atau mungkin juga Muhammad Wildan? Barakallahu fikum. Dari sini, nah, kita tahu bahwa surat yang dianggap sebagai rekomendasi sebenarnya itu adalah surat yang berisi perdamaian. Surat perdamaian, ya, antara pihak-pihak yang berselisih pada waktu itu. Sehingga kalau ada ucapan yang tadi saya nukilkan secara makna, bahwa kalian hendaknya bertaun dalam dakwah, yakni bersaudara, saling memahami dan seterusnya, atau semakna dengan ini, itu adalah berisi harapan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari. Namun harapan tinggal harapan, perpecahan terus terjadi, problem terus berkembang. Barakallahu fikum. Dan akhirnya ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyakum, dari sini muncul syubhat berikutnya, bahwa ya semakna ya yang sampai kepada saya, kalau memang Zainul Arifin tidak boleh mengajar di Batam, kenapa beliau masih mengajar di Cirebon? Nah, di ma'hadnya Al-Ustaz Muhammad As-Sayyid Hafizahullah Ta'ala. Nah, maka saya menjawab sebagaimana saya sampaikan langsung kepada Al-Ustaz Muhammad via telepon, ya, pada tanggal 7 Juli yang lalu, 7 Juli beberapa hari yang lalu. Nah, bahwa Al-Ustaz Muhammad mengizinkan dia mengajar di Pondok Cirebon sebagai upaya dari beliau untuk membenahi orang ini dari kebiasaan buruknya, untuk membenahi Zainul Arifin dari kebiasaan jeleknya. Ya, Ustaz Muhammad tidak riba sebenarnya kalau Zainul Arifin keluar mengajar kemana-mana. Nah, inginnya Ustaz Muhammad tetap di pondok saja, tinggal di pondok saja, supaya memudahkan bagi beliau mengontrol orang ini. Nah, ini anak sampaikan kepada Ustaz Muhammad, dan Ustaz Muhammad pun mendengar ucapan anak ini. Nah, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, kebiasaan atau keberadaan beliau di Pondok Cirebon yang ternyata itu dijadikan rekomendasi oleh Zainul Arifin, ya, begitu juga di beberapa tempat lainnya sampai kepada saya berita bahwa di Semarang juga demikian, diumumkan bahwa akan ada muhadharah yang disampaikan oleh Ustaz Zainul Arifin, staf pengajar di Pondok Pesantren Cirebon yang diasuh oleh Ustaz Muhammad, atau dengan makna seperti ini. Ini berbahaya ini orang, ya. Sebenarnya Ustaz Muhammad tidak memberi rekomendasi seperti itu. Keberadaannya di Ma'at Cirebon sebagai bentuk pengkarantinaan untuk tidak melebarnya keburukan orang ini dalam dakwah salafiyah. Nah, maka dari itu kami menasihatkan kepada ikhwan dimanapun berada, terkhusus di Batam, semoga Allah menjaga antum semuanya untuk mewaspadai manuver-manuver Zainul Arifin. Nah, kemudian barakallahu fikum. Nah, Terkait dengan surat taubat yang beredar beberapa waktu lalu sebelum daurah masyayikh di Jogja. Nah, beredar surat taubat dari Zainul Arifin atas kesalahan-kesalahannya. Asatidzah membaca surat taubat tersebut. Ternyata asatidzah, ya, selain saya, ana, Ustaz Usama, Ustaz Qamar, Ustaz Abdul Samad Bawazir, Ustaz Askari, Ustaz Sardini, dan yang lainnya dari asatidzah, nah, membaca surat tersebut. Nah, ternyata didapati redaksi yang tertulis tidak menunjukkan adanya kemauan yang serius, tidak menunjukkan adanya kesungguhan untuk berbenah diri dari kebiasaan buruknya. Nah, barakallahu fikum. Dan dalam pertemuan dengan Ustaz Muhammad di Jogja, kita ada pembahasan, sempat terangkat juga kasus Zainul Arifin. Ustaz Muhammad terkejut, sangat kaget. Ternyata redaksi yang ditulis dan ditampilkan oleh Zainul Arifin bukanlah redaksi yang disetujui oleh beliau. Dari situ Asatidzah baru tahu ternyata Ustaz Muhammad sebenarnya sudah membaca dan mengoreksi surat taubat Zainul Arifin sebelum ditampilkannya. Dan Al-Ustaz Muhammad sebagaimana beliau ceritakan langsung kepada kami, meminta untuk mencoret dan menghapus atau mengganti beberapa kata-kata yang menunjukkan ketidaktegasan dan ketidakjelasan. Ustaz Muhammad menuntunkan, ganti ucapan ini. Nah, di depan Ustaz Muhammad, Zainul Arifin menampakkan menerima nasihat. Namun Al-Ustaz Muhammad terkejut, ya, ketika ternyata redaksinya belum berubah sebagai yang mana yang beliau minta. Di sinilah Zainul Arifin, asatidzah sudah mengetahui sejak lama pada orang ini sikap tidak jujur, tidak ada kesungguhan, dan beberapa catatan akhlak lainnya. Oleh karena itu, apa yang diucapkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari tentang dia ini sangatlah tepat. Barakallahu fikum. Maka kesimpulan dalam majlis nasihat ini adalah sebagai berikut, bahwa Zainul Arifin tetap dinyatakan tidak pantas untuk berdakwah karena alasan-alasan yang sudah disebutkan di atas. Dan dengan itu pula ucapan Syekh Abdullah Al-Bukhari tentangnya tetap berlaku, tidak termansuhkan. Nah, dan dengan ini kami asatidzah menasihatin ikhwan di Batam dan sekitarnya secara khusus, dan beberapa wilayah lainnya juga, untuk mewaspadai dari semua pihak yang akan mencoreng dakwah salafiyah dan mengganggu perjalanan ukhuwah salafiyin di daerah masing-masing. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqaman kepada saya dan antum semuanya, menjaga dakwah kita as-salafiyah ini dari berbagai perkara yang dapat mengganggunya. Wallahu a'lam. Itu yang bisa ana sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, jazakumullah khairan Ustaz. Amin wa iyyakum jami'an. Nah, alhamdulillah kita sudah mendengarkan nasihat dari antum. Nasihat dari antum ini bisa kita amalkan dan sampaikan kepada teman-teman kita yang lainnya. Nah, salam ana buat ikhwan di Batam. Iya, Ustaz. Ya, sudah ya. Ya, barakallahu fiik. Waalaikum barak. Nah, salam. Itu dulu, Ustaz. Waalaikum. Naam. Itu dulu ya, Ustaz. Naam, naam. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.